cinta dan matahari. Bersamamu ku akan terus kembali menikmati pelangi saat badai pergi. Shupidupopop, shupopopop. Bersamamu ku ingin ciptakan hidup yang baru. Bersamamu ku akan terus kembali.